بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan anugerah karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan pula majlis yang mulia ini kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah menuntut ilmu agama, dan dengannya kita mendapatkan ilmu nafi', disertai amal saleh al-mutaqabbal insyaallah taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebagaimana terjadwalkan di hari ini kita akan mengkaji kembali kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Ali Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala Taqiyuddin. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita dapatkan keterangan tentang dua syirik yang terjadi di tengah-tengah manusia, yaitu syirkut ta'til dan syirkut tamthil. Tentunya dengan keterangan yang telah kita ambil, tentunya kedua-duanya adalah terlarang, karena syirik dengan segala macam jenisnya, modelnya, bentuknya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dari keterangan yang telah kita ambil, syirik ta'til adalah syirik yang seorang menolak baik itu secara sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala, ataupun menolak kesempurnaannya Subhanahu wa taala, ataupun menolak peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara syirik tamthil, yaitu dia menjadikan di sana ada sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam sesembahan yang mereka sembah atau yang kaum musyrikin menyembahnya, sehingga ada di antara mereka yang menyembah benda-benda yang Allah ciptakan dari yang besar sampai yang kecil di langit ataupun di bumi, demikian menyembah kepada makhluknya yang besar ataupun yang kecil, demikian mereka menyamakan sesembahan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi pengagungan, dari sisi besarnya dan hebatnya. Demikian pula di antara mereka ada yang menjadikan Allah seperti makhluknya dalam berhubungan dan beribadah kepadanya, sehingga mereka mengangkat perantara-perantara yang mereka katakan perantara inilah yang akan mengantarkan mereka kepada Allah, dan memintakan sesuatunya kepada Allah dari pemaafan, pertobatan, dan tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai jenis yang telah disebutkan dari syirik tamfil, yang kesemuanya itu tentunya sebagaimana telah disebutkan adalah perkara yang terlarang, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali melanjutkan keterangan beliau rahimahullah, mudah-mudahan kita diberikan taufik. Qala rahimahullahu ta'ala, fa idza arafta hadhihi at-tawa'if wa arafta ishtidada taqab wa arafta ishtidada nakir ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala man ashraka bihi fil af'ali wal aqwali wal iradati kama taqaddam dhikruhu in fataha laka babul jawab anis su'al. Dan apabila engkau telah mengetahui, telah mengerti tentang kelompok-kelompok ini, yaitu kelompok-kelompok musyrikin, baik dari ahlu ta'til ataupun dari ahlu tamfil, yaitu baik mereka yang melakukan kesyirikan diinginkan dengan kesyirikan ta'til ataupun kesyirikan tamfil. Apabila engkau telah mengetahui dan mengerti keadaan kelompok-kelompok ini, dan engkau juga telah mengetahui, mendengarkan bagaimana kerasnya dan sangatnya tegasnya pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam perbuatannya Allah, baik dalam perkataan-perkataannya Allah, dan baik dalam kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana terdahulu penyebutannya, maka insyaAllah ta'ala akan terbuka bagi kalian pintu jawaban dari soal yang telah ditanyakan sebelumnya. Yaitu kenapa kok kesyirikan demikian sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pertanyaan yang ditanyakan dalam keadaan menurut mereka seorang pun yang melakukan kesyirikan yang dikatakan musyrik, mereka mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bahkan saking menghormatinya Allah, mereka tidak langsung berhubungan dengan Allah melalui perantara, karena yang namanya pembesar tidak mungkin kita langsung berhubungan pakai protokoler. Kalau kita mau bertemu dengan presiden, perlu pakai protokoler kepresidenan. Kalau mau dengan wakil presiden, perlu dengan protokoler wakil kepresidenan. Ini kan mengagungkan presiden, mengagungkan wakilnya. membesarkannya. Demikian Allah, sang pencipta. Maka tentunya hal ini adalah salah kaprah, salah faham, dan tidak mengertinya mereka tentang Allah dengan sebenar-benarnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan segala sesuatunya. Tetapi dia bahkan maha mendengarkan, maha mendengarkan, juga maha melihat. Sehingga tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala disamakan dengan makhluknya. Allah telah menetapkan bagaimana mengetuk pintunya ataupun meminta kepadanya. Bagaimana seorang hamba berdoa, beribadah kepadanya. Karena Allah telah mengaturnya melalui jalan itulah yang seharusnya hamba lakukan. Bukan mencari jalan yang lain dengan maksud mau mensucikan, tetapi malahan menggambarkan bahwa Allah itu lemah dan Allah itu ajiz, tidak mampu berbuat, bahkan Allah itu sulit untuk kita meminta kepadanya karena harus melalui apa? Pengawal ataupun perantara, penasehat ataupun pejabat yang harus sampai kepadanya. Ini merendahkan dan mengecilkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertanyaan tadi, dengan apa yang beliau telah terangkan, maka kata beliau, dengan apa yang telah kalian mengetahui dari jenis-jenis kelompok tersebut, dari jenis-jenis manusia yang melakukan kesyirikan tersebut, maka engkau pun tentunya faham kenapa Rasulullah mengingkari dengan sangat kerasnya mereka, dan dengannya engkau pun paham bagaimana jawaban terhadap soal mereka. Fanakul, maka kita katakan, ilam anna haqiqata syirki tasbihul khaliq bil makhluk wa tasbih al makhluk bil khaliq. Ketahuilah, ilam, dan tentunya diinginkan dengan kalimat ilam untuk sebagai bentuk perhatian yang mendalam bagi tentunya kita yang mendapatkan peringatan tersebut. I'lam, dengarkan, pasanglah kalbumu, arahkan pandanganmu, kalbumu kepada apa yang datang keterangannya berikut ini. Hakikat syirik, tasbihul khaliq bil makhluk. Hakikat syirik itu adalah penyerupaan al-khaliq, pencipta, dengan makhluknya. Artinya pencipta diserupakan dengan makhluknya. Pencipta diserupakan dengan makhluknya. Ataupun penyerupaan makhluk dengan al-khaliq. Hamba al-makhluk diserupakan dengan al-khaliq, penciptanya. Itulah hakikat syirik. Artinya, syirik mengantarkan seorang hamba merendahkan derajatnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disetarakan, diserupakan dengan hambanya. Karena itu musyrikin didapatkan amaliyah mereka merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala dengan amat jelas dan amat terang menerangkan apa itu kesyirikan, dan seharusnya mereka meninggalkan yang namanya kesyirikan. Jadi penyerupaan makhluk dengan al-khaliq atau diserupakannya al-khaliq dengan makhluk. Wallahul musta'an. Karenanya mereka pun diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan kesyirikan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal awal fa innal musyrik syabbaha al makhluq bil khaliq fi khasa'is al ilahiyyah. Adapun yang pertama, di mana seorang yang melakukan kesyirikan menyerupakan makhluk dengan Allah al khaliq dalam kekhususan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kekhususan ilahiyah atau uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya tafarrud bimilqid durri wal naf'i wal ita' wal man'i. Yaitu hanya dia yang memiliki kemudaratan dan atau menguasai, memiliki kemudaratan, kemanfaatan, dan juga dia yang berkuasa dan yang memiliki pemberian dan menahan pemberiannya. فَمَنْ عَلَّقَ ذَلِكَ بِمَخْلُوكٍ فَقَدْ شَبَّهَهُ بِالْخَالِقِ تَعَالَى. Maka, siapa yang menggantungkan sifat yang hanya ada pada Allah ini, dia yang menolak kemudaratan, yang menguasai kemudaratan, dia yang menolaknya, dia yang mendatangkan kemanfaatan, dia yang memberi, dia yang menahan. Sifat ini menggantungkannya kepada makhluk, maka artinya dia menyerupakan makhluk ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh musyrikin. Mereka menganggap berhala-berhala mereka bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat, bisa memberikan rejeki, bisa menahan rejeki, bisa mendatangkan jodoh, bisa menolak jodoh mereka. Ini yang diyakini oleh musyrikin. Berarti tidak ada bedanya makhluk yang dianggap seperti ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya makhluk yang dianggap seperti ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kemudaratan, kemanfaatan, pemberian dan ditahannya pemberian kepada hamba itu hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak. Jangankan makhluk yang dia statusnya manusia biasa, statusnya dia adalah malaikat muqarrabun, dan statusnya dia adalah ar-rasul. Naam, statusnya dia adalah nabi dari aulia Allah. Tidak mempunyai sifat ini. Tidak mempunyai sifat ini. Memberikan manfaat, menolak mudarat. Tidak ada yang memiliki sifat ini. Yang hanya memiliki sifat ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kalau seorang mencermati apa yang dilakukan oleh musyrikin, maka akan muncul satu kesimpulan bahwa musyrikin ini adalah ajhalun nas, orang-orang yang paling bodoh di antara manusia. Yang memberikan rezeki Allah, yang menetapkan jodohnya Allah, yang memberikan segala sesuatunya adalah Allah, yang mendatangkan manfaat adalah Allah, yang menolak mudarat juga Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak bala. Lantas mereka meminta kepada makhluk yang tidak memberikan apa-apa sama sekali. Tentunya tidaklah diketahui kecuali ini adalah kebodohan yang paling bodoh. Wallahu a'lam bissawab. Wasawwa bainat turab wa rabbil arbab. Mereka juga menyamakan makhluk manusia yang minat turab, dari tanah. Minat tin, manusia itu dari tanah. Naam. Kemudian makhluk yang lemah mereka menyamakan dengan Rabbul Arbab, Rabb yang menguasai, memiliki segala makhluk. Apakah pantas yang terbuat dari tanah ini disamakan dengan Rabb yang memiliki dan menciptakan, menguasai segala makhluk? Maka kata beliau, fa ayyu fujur wa dhanbin a'dham min hadha. Kira-kira adakah dosa yang paling jahat, dosa yang paling keterlaluan, paling besar dari perbuatan ini? Jawabannya tentunya tidak ada. Inilah yang paling jahat. Lah, kita manusia ketika kita memberikan ini untuk kamu, ini untuk kamu, tiba-tiba dia berterima kasih dengan orang lain. Lah, kita yang berikan dia berterima kasih walaupun kita tidak meminta untuk diterima kasihi. Tetapi kan ya dari fitrah kita yang memberi, lantas dia bersyukur dengan yang lainnya. Demikian orang tua, dia memberi makan, minum, menyiapkan makan dan minum, mempersiapkan, mencari nafkah untuk anaknya. Tiba-tiba anaknya berterima kasih, bersyukur kepada orang lain. Bagaimana kira-kira? Ini contoh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dia, yang telah mengadakan segala-galanya untuk dia. Lantas mereka mengangkat makhluk, disetarakan, disamakan, diserupakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa'ayyu fujur, kejahatan manakah yang paling besar, dosa manakah yang paling besar, yang keterlaluan dari perbuatan ini? Wallahu a'lam bisawab. Tentunya pertanyaan yang tidak perlu kita jawab, karena Jawabannya adalah jawaban yang mafhum dipahami oleh setiap orang-orang yang memiliki akal. Wa'alam anna min khasa'is al-ilahiyah. Ketahuilah. Tentunya sebagaimana tadi kita katakan, untuk peringatan dan perhatian bagi yang mendengarkan, bahwa apa yang akan disebut ini adalah suatu perkara yang penting dan harus kita camkan. Kata beliau, anna min khasa'is al-ilahiyah, ketahuilah dari kekhususan ilahiyah ataupun uluhiyah, al-kamalul mutlak min jami'il wujuh. Kekhususan ilahiyah, kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak dari segala sisinya. Dari segala sisinya. Jadi kekhususan ilahiyah diantaranya, dia memiliki kesempurnaannya mutlak dari segala sisinya. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Yang tidak ada didapatkan satu pun kekurangan dari segala sisi-sisinya. Tentunya inilah yang ada pada Allah. Allah maha sempurna dari segala sisinya. Tidak ada yang cacat, terkurangi, ataupun suatu yang alpa pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maha sempurna. Kekhususan ilahiyah. Sehingga dari ini kita dapatkan keterangan pula, siapa yang mau diangkat sebagai ilah, seharusnya dia memiliki sifat ini. Ketika tidak ada sifat ini, maka tidak boleh diangkat menjadi ilah. Dan tidak akan didapati siapapun di alam semesta ini memiliki sifat ini. Tentunya hanya Allah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maha sempurna dari segala sisinya. Tidak didapatkan kekurangan padanya sama sekali. Alladzi la naqasa fihi biwajhin minal wujuh. Wadhalika yujibu an takuna al-ibadah lahu wahdahu aklan wa syar'an wa fitratan. Yang tentunya dengan sifat ini mengharuskan dia diibadahi, dia diibadahi saja sendiri baik. Hal itu ditinjau dari sisi akal, dari sisi syariat, ataupun dari sisi fitrah. Seharusnya. Jadi dia yang maha sempurna, tidak terkurangi, dan tidak didapatkan kekurangan, aib dan celaan padanya sedikit pun, dari segala sisinya, seharusnya dialah yang harus diibadahi. Kan demikian. Seharusnya dialah yang harus diibadahi. Ini sama saja peninjauannya dari sisi akal, sama saja peninjauannya dari sisi syariat, dan sama saja peninjauannya dari sisi fitrah. Akal kita Allah berikan untuk berpikir. Akal kita na'am diberikan Allah untuk berpikir. Mohon maaf, terkadang kita mengatakan akal di sini ya, tapi sebetulnya di sini akal itu di mana? Di qalbu. Naam lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka memiliki qalbu tapi tidak berpikir. Jadi yang berpikir itu qalbu. Akal itu tempatnya di qalbu. Cuma ya karena kita sudah diajarin na'am, terkadang kita respon langsung sendiri, kita menunjukkan kemana? Ke kepala. Padahal yang kalbu inilah yang berpikir. Kalbu inilah yang mencerna. Kalbu inilah tempat pusat segala syaraf manusia. Yang mengomandoi ini, itu, ini, kalbu. Kita kembali. Jadi secara akal akan bisa menerima. Secara akal bisa menerima. Kemudian demikian secara fitrah, demikian secara syariat, syariat dari Al-Quran, Sunnah, semuanya menerangkan. Hanya Allah, dialah yang satu-satunya disembah. Zat yang maha sempurna dan tidak ada kekurangan sama sekali padanya. Bahkan kita sering membaca surah apa? Surah ayatul kursi dalam suratul Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Di sini disebutkan dia yang maha sempurna, al hayyu al qayyum, yang maha hidup dan tidak ada akhirnya. Yang maha tegak dan tidak pernah surut. Demikian tidak tidur, tidak ngantuk dan tidak tidur. Artinya ini menunjukkan kesempurnaannya dan ditampiknya, ditolaknya segala macam bentuk kekurangan, sampai ngantuk pun tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat ngantuk di sisi Allah itu adalah sifat yang kurang. Sekali lagi, sifat ngantuk di sisi Allah adalah sifat yang kurang. Kalau sifat ngantuk di sisi manusia, ngantuk yaitu tentunya pada tempatnya sifat yang sempurna. Tapi kalau ngantuk di tempat taklim, ya itu kurang namanya. Kalau ngantuk di tempat tidur, ya itu benar. Tapi kalau ngantuk di tempat taklim, wah itu kurang namanya. Jadi sifat yang sempurna bagi manusia, dia ngantuk. Kalau manusia tidak ngantuk, tidak sempurna dia, tidak normal dia. Demikian tidur. Sifat yang sempurna bagi makhluk, tapi bagi Allah bukan sifat sempurna. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Tidak ada sama sekali celah, kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia maha sempurna. Maka secara akal, secara syariat menunjukkan bahwa dialah saja yang pantas untuk diibadahi. Demikian fitrah. Demikian fitrah. Fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada mereka dengan fitrahnya akan mengarahkan hanya Allah saja yang untuk diibadahi. Nanti fitrah ini berubah ketika diajari kejelekan. Tetapi manusia, nam yuladu alal fitrah. Setiap bani Adam dilahirkan dengan fitrahnya. Bapaknya atau ibunya atau orang-orang yang mengajarkan kepadanya, Yahudi, Majusi atau Nasara, Yahudi, Majusi atau Nasara, barulah dia berubah fitrahnya. Tetapi fitrah yang benar, yang lurus, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara akal, secara syariat, secara fitrah menerima bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk diibadai. Faman ja'ala dzalika li ghairihi, qala rahimahullah, faman ja'ala dzalika li ghairihi faqad syabbaha al-ghair biman la syabiha lahu. Maka barang siapa yang mengangkat, menjadikan selain Allah, atau mengangkat dan memberikannya kepada selain Allah, mengangkat sifat yang seperti ini dan memberikannya kepada li ghairihi, kepada selain Allah, faqad syabbaha al-ghair, maka dia artinya menyerupakan yang selain Allah ini biman la syabihalahu, terhadap zat yang tidak ada satupun yang menyerupainya, yang sama dengannya. Jadi siapa yang menjadikan ilahiyah yang ini milik Allah, kekhususan hanya Dia yang maha sempurna, hanya Dia yang sepantasnya untuk diibadai, dibawa kepada selain Allah dari makhluk, berarti dia menjadikan makhluk ini sama serupa dengan Allah, zat yang tidak ada serupanya dengan selainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walishiddati qubhihi wa tadammunihi ghayat adh-dhulmi akhbar min kutubin ala nafsihi rahma annahu la yaghfiruhu abadan. Dan dari sangat jeleknya atau kotornya kesyirikan ini, dan tercakupnya padanya puncak kezaliman, maka Allah mengkhabarkan akhbar di dalam kitab-kitabnya, bukan hanya Al-Quran, dalam kitab-kitabnya, mulai dari apa? Yang kita tahu adalah kitab Allah, mulai dari Naam Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Semuanya sepakat karena itu adalah kalamullah. Wahyu Allah. Semuanya mengkhabarkan ala nafsihi rahmah, bahwa Allah memiliki rahmah, annahu la yaghfiruhu abadan, tetapi dari rahmanya Dia tidak mengampuni yang namanya syirik selama-lamanya. Allah maha rahmanya maha luas. Wasi'at na'am rahmatuhu, rahmanya ini maha luas. Ala kulli syai, terhadap segala sesuatunya maha rahmanya luas. Kalian mau berbuat dosa apa saja, kalau kalian bertobat minta ampun, Allah maafkan. Illa, terkecuali yang namanya kesyirikan. Kalau kamu tidak bertobat dari kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampunkan. Kalau dosa yang lain, bertobat, walhamdulillah diampunkan. Sampai ada yang tidak bertobat, dia tahtal masyiah. Dia di dalam kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampunkan, bisa jadi Allah mengazab terlebih dahulu, tapi Allah masih memaafkannya. Kalau dia adalah seorang muslim, bertauhid, nanti akhir perkaranya adalah di surga. Akhir perkaranya di surga. Tapi kalau syirik, tidak ada pemaafan padanya sama sekali. Kecuali dia bertobat di dunia, dia bertobat dengan tobat yang benar di dunia, maka dimaafkan sebagaimana para sahabat di antara mereka melakukan kesyirikan. Tapi mereka bertobat dengan tobat yang benar, kemudian berislam dengan Islam yang benar, maka mereka pun diberikan rekomendasi oleh Allah sebagai penghuni-penghuni surga. Mereka bertobat, diterima tobatnya. Siapapun yang melakukan kesyirikan di dunia, dia bertobat dengan tobat yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala masih mengampunkannya. Tetapi kalau dia tidak bertobat, di akhirat tidak ada pemaafan sama sekali, dan dia tidak dibawa masyia Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dibawa, tidak dibawa kehendak Allah sebagaimana pelaku dosa yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari rahmanya yang luas ini, dia tidak mengampunkan yang namanya apa? Kesyirikan. Dia tidak memberikan pengampunan yang namanya kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Katakan ya wahai Nabi Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah yang demikian luas. Dzu rahmatin wasi'ah, memiliki rahmah yang demikian luas. Sampai-sampai sifat rahmahnya mengalahkan sifat ghadabnya. Allah Maha murka, dan dengan murkanya dia mengazab hamba-hambanya. Tetapi kemurkaan ini terkalahkan dengan sifat rahmahnya. Cuma rahmahnya tidak memberikan pengampunan kepada pelaku dosa syirik. Kalau dia tidak bertobat di dunianya. Wallahu a'lam bissawab. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa syirik yang diperadabkan kepadanya, tetapi dia mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang dia kehendaki. Maka siapa yang menjadikan salah satu sifat uluhiyah ini kepada makhluk, menjadikannya atau mengangkatnya, memberikannya kepada makhluk, berarti dia itu zalim. Rasulullah saja, Rasul, Nabi dan Rasul, ketika dikatakan Masya Allah wa syi'ta, dalam satu keadaan diperadabkan beliau dengan perkataan ini, Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah, ini kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Rasul langsung tegang dan menegur dengan keras. Aja'altani nid, apakah kamu menjadikan saya nid, sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala? Disetarakan kehendak Allah dengan kehendak saya, padahal beliau adalah Nabi dan Rasul yang utama, Sayyidul Mursalin, Al-Anbiya wal Mursalin. Tidak ada lagi di atasnya, beliau paling utama di antara para Nabi dan Rasul. Beliau tahu kalimat ini kalimat syirik yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau saja tidak ingin diangkat, disetarakan dengan Allah. Maka bagaimana dengan hamba-hamba makhluk yang dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, dia bukan Wali? Apakah pantas? Tentunya tidak pantas. Maka dari sini kita memahami bagaimana Allah itu murka. Murka terhadap yang namanya apa? Syirik dan pelaku kesyirikan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min khasa'is al-ilahiyyah al-'ubudiyyah allati la takumu illa 'ala saqil hubbi wadh-dhul. Illa 'ala saqil hubbi wadh-dhul. Faman a'tahuma li ghairihi faqad shabbahahu billahi ta'ala fi khalisi haqqihi wa qubhi hadh wa qubuhu hadha mustaqirrun fil uqul wal fitru. Dan dari kekhususan uluhiyah, kata beliau rahimahullah, ubudiyah, peribadatan, allati la takumu illa ala saqil hubbi wadh-dhul, peribadatan yang tidak akan tegak dan tidak bisa diterima ibadah ini kecuali dibarengi dengannya kecintaan yang tertinggi dan penghinaan diri yang serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah, jadi dari kekhususan ilahiyah bahwa ibadah itu tidak akan tegak, tidak akan berdiri kecuali dibarengi dengan kecintaan tertinggi, tidak ada lagi di atasnya, dan perendahan penghinaan diri yang paling paling bawah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita beribadah dengan cinta. Kita beribadah dengan merendahkan diri. Jangan ibadah tidak cinta. Setengah cinta, enggak boleh. Ibadah harus sepenuh cinta. Kemudian tidak boleh pula setengah hati. Yakni saya enggak mau terlalu merendahkan diri di hadapan Allah, enggak boleh. Kita hambanya, kita adalah hambanya, diciptakan olehnya. Kalau kita mencium tangan kedua orang tua kita, menunjukkan ketundukan kita yang mendalam kepada mereka, penghormatan kita kepada mereka, maka tentunya Allah yang menciptakan mereka berdua dan menciptakan kita, lebih seharusnya kita menghinakan diri kita kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah seorang bisa tegak, bisa ternilai ibadah kalau dia sebetul-betulnya cinta dengan puncak kecintaannya dan sebetul-betulnya merendah dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam sebuah syair yang bagus, kata beliau dalam nuniyah beliau, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adzulli abidihi huma qutbani wa'alayhima falakul ibadah dairun ma dara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Kata beliau rahimahullah, peribadatan kepada Allah adalah dengan menyerahkan puncak kecintaannya bersamaan dengan puncak apa perendahannya di dalam atau kepada penciptanya. Jadi ibadah kepada Allah dengan memperhadapkan kepadanya puncak kecintaan dan puncak perendahan diri orang yang menyembah ini, abidihi, kepada yang diciptanya, yang menciptakannya, yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kuma qutbani, yang puncak cinta dan puncak perendahan diri ini dengan serendah-rendahnya, itulah poros ibadah. Huma qutbani. Dan padanya lah arus ibadah itu beredar dengannya. Jadi arus ibadah itu akan beredar dengan kedua perkara ini. Kalau tidak ada dua perkara ini, ibadah tidak jadi. Wa madaruhu bil amri, dan tentunya beredarnya hal ini dengan adanya ketetapan, adanya perintah. Enggak mungkin seorang beribadah tanpa ada perintah, tanpa ada ketetapan. Maka perintah di sini amri rasulihi. Perintah dari rasulnya. Ketetapan yang Allah tetapkan hal ini melalui rasulnya. La bil hawa, bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan keinginan pribadi, wan nafs. Terlebih lagi, bukan dengan ketetapannya syaitan. Atau mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan. Demikian indah, beliau sampaikan syair ini tentunya menyinggung dua perkara yang harus ada di dalam ibadah seseorang. Ingat, ibadah tidak akan ternilai dan tidak akan diterima kecuali ada dua perkara ini. Naam. Atau tidak akan tegak kecuali dua perkara ini. Yaitu tadi ghayat hubbih atau mencintai Allah dengan sepenuh, dengan setinggi-tingginya dan merendahkan diri ini dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari ibadah kita, ibadah yang agung yaitu salat, di sana ada gambaran perendahan diri. Dan menunjukkan perendahan diri yang paling rendah adalah seorang rukuk, demikian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh ada rukuk dan sujud di hadapan makhluk. Tidak boleh. Tidak boleh ada rukuk dan sujud di hadapan makhluk. Yang hanya ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan perendahan diri. Tetapi rukuk dan sujud ini pula harus dengan sesuai dengan perintah Rasul. Harus sesuai dengan syariat Rasul. Nah, boleh kita rukuk sekarang tanpa ada sholat. Kita katakan ini kita muserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Sekarang rukuk tanpa ada sholat kita katakan serahkan kepada Allah. Tidak boleh. Siapa yang menyuruhmu? Dengan syariat apa engkau lakukan rukuk tersebut? Demikian sujud. Kenapa engkau sujud? Tanpa sholat. Karena itu pula menjadi bentuk peringatan sebagaimana nanti akan datang peringatan dalam keterangan kita nantinya. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang setelah selesai sholat. Selesai sholat. Untuk dia kemudian keluar, meninggalkan dia sholatnya atau meninggalkan majlisnya. Setelah zikir, dia tutup dengan apa? Sujud. Ini sujud yang tidak ada pensyariatannya. Sujud yang tidak ada pensyariatannya, sujud apa ini? Sujud syukur, ada syariatnya. Sujud sahwi, ada syariatnya. Sujud tilawah, juga ada syariatnya. Kalau sujud tanpa ada syariat, tidak diperbolehkan. Jadi sujud yang serendah-rendah ibadah, serendah-rendah penghinaan diri seorang itu dengan ketetapan, bukan dengan asal. Kita kembali kepada keterangan. Qala rahimahullah, faman a'tahuma li ghairihi, maka barang siapa yang menyerahkan yang namanya cinta dan penghinaan perendahan dirinya ini li ghairihi kepada selain Allah, faqad syabbahahu billah taala, maka dia telah menyerahkan atau dia telah menyerupakan makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia rukuk di hadapan seseorang. Dia sujud di hadapan seseorang. Dia maksudkan merendahkan dirinya. Dia maksudkan mencintainya dengan sepenuh cinta. Berarti sama dong dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memberikan cinta dan perendahan diri ini kepada selain Allah, berarti dia menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyerupakannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Syabbahahu billahi ta'ala fi khalis haqqihi. Dia menyerupakan makhluk ini dengan Allah dalam hak yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada makhluk. Wa qubuhu hadha mustaqirun fil uqul wal fitri awal fitri. Dan jeleknya ataupun rendahnya dan tercelanya hal ini, suatu yang sudah paten di akal seseorang dan fitrah seseorang. Sudah paten. Akal itu pasti akan mencerna, ini tidak pantas diserahkan kepada selain Allah. Fitrah juga akan menolak. Loh, masa ini diserahkan kepada selain Allah? Itu sudah paten. Hanya saja ada yang berusaha menutup akal dan fitrah ini sehingga dia membenarkannya. Tetapi apabila dilihat akal dengan murni, dilihat fitrah dengan murni, maka dia akan menolak itu semua. Dia menolak itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah yang Allah telah anugerahkan fitrah tersebut kepada hamba-hambanya. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Artinya, kalau seorang masih bersih akalnya, masih sehat akalnya, fitrahnya juga masih lurus, dia akan menolak kalau menyerahkan yang namanya ibadah kepada selain Allah, atau menyerahkan puncak cinta dan puncak perendahan diri ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menolak. Makanya seorang yang melihat ada orang, ya subhanallah, sujud sampai tidak bergerak, dia sujud di hadapan manusia. Akal yang sehat dan fitrah yang sehat, dia pasti terheran. Dan dia pasti menolak, ada apa ini? Kok sampai seperti ini? Itu fitrah yang masih sehat, masih selamat, masih lurus, akal yang masih sehat. Pasti menolak. Tetapi ketika itu telah rusak, maka dia pun membenarkannya. Pasti dia akan membenarkannya, mencoba mencari pembenarannya. Maka kita lihat orang-orang yang sujud, menyembah kepada makhluk yang hidup ataupun yang telah mati. Makhluk, misalnya raja disembah sebagaimana mereka menyembah Allah. Yang melihat di sekitarnya dan membenarkan, ini akalnya dengan fitrahnya bukan lagi akal yang selamat. Membenarkan dan meridhai, ini adalah akal yang dan fitrah yang telah mati. Tertutupi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. karena tidak akan mungkin bisa menerima. Demikian sujud kepada benda mati. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga perbuatan yang seperti ini hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin qala rahimahullah, lakin lamma ghayyarat asyayatin fitara aktsaril khalqi wajtalathum wajtalat na'am an dinihim. Wajtalathum an dinihim. Wa amaratuhum ay yushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana kama rawa dhalika anillah alamul khalqi bihi wa bi khalqihi ammau an qubhi syirki hatta dhannuhu hasana. Inilah yang kita katakan tadi. Akan tetapi lamma ghayyarat syayatin, tapi takala syaitan ghayyarat, merubah fitrah kebanyakan hamba-hamba Allah. Akan tetapi lama ghayyarat asyayatinu fitra akthari al-khalqi wajtalathum, dan syaitan pun memisahkan mereka andinihim dari agama mereka, wa amaratuhum, dan syaitan pun memerintahkan kepada mereka ayyushriku billahi, agar mereka menyekutukan Allah malam yunazzil bihi sultanan, yang kesyirikan ini tidak datang satupun penguatnya, penolongnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama rawa dhalika anillah, sebagaimana hal ini telah kita ketahui pengkhabarannya dari Allah, yang dia itu alamul khalq, dia itu adalah zat yang maha mengetahui hamba-hambanya. Dan dia adalah yang paling mengerti dengan hambanya. Atau di sini kama rawa dzalika anillah alamul khalq, yaitu Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan hal ini dari Allah, makhluk yang paling mengetahui tentang Allah dan makhluk yang paling memahami tentang hamba-hamba Allah dari pemberitaan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ammau, mereka pun menjadi buta, menjadi tertutup kalbunya angqubhi syirki, dari kejelekan kesyirikan, hatta dhannau, sampai mereka mengira dan menduga perbuatan mereka ini hasanan, perbuatan mereka ini baik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Lihatlah, akal dan fitrah berubah. Akal dan fitrah berubah dari syaitan. Syaitan menguasainya. Syaitan merubahnya. Syaitan memisahkan seorang dari agamanya dan memerintahkan mereka akhirnya untuk menyembah kepada selain Allah. Maka mereka pun buta dan mencoba untuk tidak mengetahui apa yang itu jelek. Bahkan mereka menganggap itu adalah hasan, itu adalah baik. Wallahu a'lam bissawab. Maka dengan apa yang beliau sampaikan, nampak di hadapan kita realita manusia yang mereka menyembah kepada selain Allah. Bukan karena mereka tidak memiliki akal. Bukan karena mereka tidak memiliki fitrah. Tetapi mereka telah dikuasai oleh apa? Oleh syaitan. Telah ditutup akal dan fitrah mereka oleh syaitan. Dijauhkan mereka dari agama Allah. Sehingga sujud ataupun yang sejenisnya daripada itu kepada berhala ataupun menyerahkan cintanya sepenuhnya sampai dia rela mati, dia rela berkorban harta dan jiwanya karena cintanya yang sangat, dan dia pula bisa merendahkan serendah-rendah dirinya kepada selain Allah ini yang dia ditutupi akalnya oleh syaitan, dia dipengaruhi oleh syaitan, maka apa yang mereka lakukan ini mereka anggap itu adalah baik, bagus, bahkan suatu yang bernilai ibadah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Demikianlah saudaraku sekalian, dari keterangan-keterangan yang ada di sini, mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan naam keterangan yang memberikan masukan yang baik kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Di sini ada pertanyaan yang masuk dari pertanyaan yang ditanyakan oleh ikhwah. Setiap muslim memiliki haknya masing-masing memudaratkan dan termudaratkan, artinya memiliki haknya masing-masing, tidak memudaratkan dan tidak termudaratkan. Memudaratkan dan termudaratkan juga terlarang. Lantas bagaimana memperbaiki diri sendiri yang telah terfitnah oleh manusia dan menyebabkannya menutup diri dari manusia? Tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada-Nya Subhanahu wa taala, bukan beribadah kepada manusia. Kita diperintahkan memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, dia tidak mempunyai keinginan dari apa yang ada di sisi manusia. Dari apa yang ada di sisi manusia. Demikian dia tidak mempunyai keinginan maksud tertentu dari apa-apa yang ada di dunia ini. Keinginannya hanya satu, yaitu dia dapatkan Allah Subhanahu atau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti tentunya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia bisa beribadah kalau dia tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut ada yang namanya perintah. Ada yang namanya larangan. Yang diperintahkan dia laksanakan, yang dilarang dia tinggalkan. Yang diperintahkan dia kerjakan, yang dilarang dia tinggalkan. Kalau ternyata ketika diperintahkan oleh agama Allah ini tidak disenangi oleh manusia, bahkan dengannya dia dimusuhi oleh manusia, maka dia tidak lantas surut dengan ibadahnya, lantas mencari keridhaan manusia. Tapi dia tetap beribadah dengan ibadah yang benar dan berupaya untuk menyampaikan kepada mereka dengan penyampaian yang benar bahwa ini ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas mencari keridhaan manusia dia tinggalkan ibadahnya. Demikian. Dan yang namanya ibadah kalau dikerjakan oleh seseorang benar, ibadah tersebut tidak akan memudaratkan manusia. Bagaimana kok ibadah memudaratkan manusia? Allah menetapkan ibadah untuk kebaikan manusia itu sendiri dan alam semesta. Kita diperintahkan ibadah untuk kita dan alam semesta. Kalau kita beribadah, baik diri kita dan alam semesta baik. alam semesta menjadi baik. Sehingga itu kita beribadah. Dan dengan ibadah ini tidak memudaratkan seseorang. Tetapi kalau seandainya dalam penegakan ibadah tersebut, karena kita salah dalam pelaksanaan, karena kita tidak benar, ataupun mungkin dalam satu keadaan ibadah ini belum boleh atau ditahan dulu untuk ditegakkan karena berhadapan dengan orang lain, maka pada saat itu berlaku bimbingan agama pula, mengedepankan yang lebih utama dan membelakangkan yang tidak lebih utama. Sehingga tidak ada yang terkena. Kemudian dilarang memudaratkan dan tidak memudaratkan. Kita memudaratkan orang lain dan memudaratkan diri ini. Itu dilarang. Dan tidak termudaratkan, kita juga tidak menerima kemudaratan dari yang lainnya. Ini kalau ditunaikan, akan didapatkan maslahat yang agung. Dan bagi hamba-hamba Allah, kalau dia sudah menunaikan ibadah dengan baik dan benar, dia menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, lantas ternyata di sana ada orang-orang yang tidak senang, itu adalah sunnatullah. Jangankan kita, Rasul, Nabi Muhammad SAW, kurang apa beliau? Tidak ada yang kurang, tetapi sebagai Nabi dan Rasul, masih ada yang benci, masih ada yang tidak suka, bahkan sampai hari ini. Ada yang tidak suka dengan beliau, melecehkan beliau, menjelekkan beliau. Hanya saja, kita tidak peduli lagi anjing menggonggong, kalau kita apa? Kalau kita sudah beribadah dengan benar. Kita telah tegakkan, mengedepankan agama dengan melihat sisi-sisinya. Di sana ada yang membenci, di sana ada yang tidak suka. Kita tidak lagi peduli dan tidak lagi menoleh. Karena kalau kita mengikuti semua, kita akan dipalingkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika seorang beribadah, dia tidak peduli lagi dengan manusia. Dia tidak butuh keridhaan manusia, dia pedulinya dengan siapa? Mencarinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi demikianlah orang yang menjalankan ibadah. Pasti ada yang membencinya. Jangankan kita, Nabi pun tadi sudah dikatakan, ada yang membencinya. Dan tidak boleh dia menutup diri. Tidak boleh dia ketersinggungan. Tidak boleh dia kalimat sekarang baper, bawaan perasaan. Tidak boleh dia memasukkannya ke kalbunya. Karena kalau mau memasukkan ke kalbu urusan manusia yang tidak suka dengan ibadah kita, tidak suka dengan amalan kita, ya kita tidak akan bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena mereka mungkin pertama bertingkat-tingkat, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang keadaannya lain, kita menghadapi manusia dengan posisinya masing-masing. Dalam hadis yang mursal, dikatakan mursal karena hadis ini bermasalah, cuma nasnya secara umum benar. Di dalam muqaddimah sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, umirna an nunazzila an-nasa manazilahum, kita diperintah, kata Aisyah, untuk menempatkan posisi manusia pada tempatnya masing-masing. Nunazzilun nas manazilahum, kita tempatkan pada posisinya masing-masing. Sehingga ya kita menempatkan mereka dengan posisinya masing-masing. Adapun mereka masih belum bisa menerima setelah kita posisikan, mereka masih tetap ngotot, masih Hidayah biadillah, bukan urusan kita. Hidayah itu milik Allah, bukan urusan kita. Kita cuma menjalankan apa yang terbaik. Sehingga kita tidak menutup diri, kita terbuka, menyampaikan, berlapang dada. Kita sudah mendengarkan kemarin apa? Husnul khuluq terikat dengan tiga perkara. Apa itu? Menceriakan wajahnya ketika temu dengan manusia. Naam, talaqatul wajhi, ceria wajahnya dengan manusia. Tidak apa? Serem, tidak kecut, tidak mesem dan yang lainnya, tetapi ceria, senang, bahagia ketemu dengan manusia. Demikian melakukan apa yang ma'ruf, mengerjakan segala apa yang ma'ruf, badlul ma'ruf, apa saja yang ma'ruf dia lakukan. Kemudian na'am tarkul adha, meninggalkan gangguan terhadap siapapun, terhadap siapapun. Siapa yang ada padanya tiga ini, berarti dia telah mendapatkan husnul khuluq. Kata para ulama kita demikian, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya mengatakan demikian, siapa yang ada padanya tiga perkara ini, dia telah melakukan husnul khuluq. Maka apa, pergaulilah manusia demikian, pergaulilah manusia demikian, memberikan wajah yang ceria kepada mereka ketika bertemu, lantas mengupayakan apa yang baik, yang ma'ruf, yang kita bisa lakukan, dan menjauhkan dan menjaga diri kita dari mengganggu, melukai perasaan mereka, menyakiti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi pertanyaan, kalaupun mungkin tidak terlalu berkenaan dengan apa yang ditanyakan, tetapi kita ingin menjawab secara keseluruhan supaya menjadi pengetahuan kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.